udah nari leon mi tua nang huli na maho ape ito tu si doli mantan mi. Ape yang go hatam na ucu itu awito ayo rana udo di bagas rohani lasi tutu rohaku begei sonang ha pikiraki situ tu rohani